السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كده جدا. وقبل أن نبدأ الكلام على هذه الرسالة العظيمة، kata beliau, sebelum kita memulai risalah yang besar ini, nuhibbu an nubayyina anna jami'a risalatul rusul, kami ingin menerangkan bahwa seluruh risalah para nabi dan rasul, ribuan jumlah para nabi dan rasul. Kalau disebut nabi, maka mencakup nabi dan rasul. Kalau disebut rasul, mencakup nabi dan rasul. Kalau disebut nabi dan rasul, maka nabi lain, rasul lain. Min awwalihim Nuhin alaihi salatu wassalam, dari rasul pertama yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Bukan nabi pertama ya. Rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam, jelas dengan takrir nabi, ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nuh adalah rasul pertama di muka bumi. 1000 tahun semenjak Adam diturunkan di muka bumi, belum ada rasul. Allah turunkan rasul pertama yaitu Nuh setelah di muka bumi terjadi dosa terbesar, syirik. Sebelum ada syirik, maka Allah belum utus satu rasul pun. Nabi ya, karena nabi belum tentu rasul seperti nabi. Ila akhirihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai nabi atau rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluha tad'u ila tauhid, semuanya mengajak manusia kepada tauhid. Tidak ada satupun nabi yang tidak mengajak kepada tauhid. Maka ucapan sebagian orang yang mengatakan masing-masing nabi berdakwah tergantung umatnya, maka dirinci umat-umat masing-masing para nabi. Mereka mengatakan bahwa umatnya Nabi Lut bergelimang dalam dosa liwat, maka itu dakwah terbesar Nabi Lut. Ini keliru. Dakwah terbesar Nabi Lut bukan meninggalkan liwat. Salah satu dakwah Nabi Lut melarang umatnya melakukan liwat, bukan yang terbesar. Yang terbesar tetap tauhid. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Anbiya, qala Allah ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu." Tidak kami utus sebelum engkau, engkau siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, tidak kami utus sebelum engkau seorang rasul pun, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan, kami tetapkan kami tentukan, kami ajarkan kepada Rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali aku. Wa'buduni, maka sembahlah aku. Semua 124.000 nabi, 313 rasul, semuanya berdakwah dengan dakwah seperti ini. Tidak ada yang tidak. Adapun setelah itu, ya banyak. Seperti Nabi Lut mengajak umatnya untuk meninggalkan miwas, ya, dan lain-lain. Bagaimana yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Kemudian surah An-Nahl, qala Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul. Seorang bukan berarti jumlahnya hanya satu. Karena kita lihat umat Bani Israil ada berapa nabi? Banyak sekali. Sampai beliau katakan, yasusu alaihimul anbiya, susul menyusul para nabi itu diutus oleh Allah khusus untuk Bani Israil. Ya. Inti dari ayat ini adalah tidak ada satu umat yang tidak kami utus seorang rasul. Seluruh umat, seluruh kaum, kaum 'Ad, kaum Samud, negeri Madian, Aika, semua ada nabinya, ada rasul. Di antara rasul satu dengan yang lain, nabi satu dengan yang lain, ada yang bertemu, ada yang saudara, ya, sepupu, seperti Nabi Shu'aib dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan Nabi Harun, dan an ya'ulullaha mustaribu sahu, rasul itu berdakwah kepada umatnya, an ya'ulullah, sembahlah Allah dan jauhi sahu. Ya, lafaz pertama penetapan, lafaz kedua lawan katanya. Maka dari lafaz ini kita tahu apa itu sahu. Ya, Qurullah wazdaribu sahu, sembahlah Allah, jauhi sahu. Berarti apa sahu? Ya, segala yang disembah selain Allah, intinya di situ. Maksud di dalamnya berdasarkan tafsiran Nabi Umar dan lain-lain, tukang sihir, para dukun, para kahin, masuk ke dalamnya taubat. Jadi taubat yang dimaksud dalam Al-Quran adalah yang disembah oleh Allah yang menyebabkan kaum muslimin terjatuh ke dalam syirik. Ini berbeda dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang Hizbiyyin, Harafiyyin. Siapa Thagut? Presiden kita. Apa Thagut? Indonesia ini Thagut. Jadi lebih kepada penguasa. Ini tidak tepat. Ya. Karena penguasa yang penguasa kita yang tidak menerapkan potong tangan, cambuk, rejam dan seterusnya, tidak pernah mengajak kita untuk menyembah selain Allah, membesarkan selain Allah. Bahwa penguasa kita berdosa, dosa besar, karena tidak menerapkan cambuk, potong tangan, rejam dan seterusnya, maka dia yang menanggung dosanya, bukan rakyat, bukan kaum muslimin. Adapun taubat, kaum muslimin ikut berdosa. Ya. Yeah. Karena salah satu di antara sifat taubat adalah dia ditaati, dia diikuti padahal maksiat. Maka masuk di dalam taubat itu apa? Segala yang menyesatkan kaum muslimin. Pemimpin di negeri kita ini tidak menyesatkan kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin mau beribadah dengan cara apa, tidak dilarang. Adakah sunnah dilarang di negeri kita ini? Tidak. Tidak. Ya, silakan amalkan sunnah. Yang bid'ah silakan. Bebas. Nikmatkan. Suka-suka kita. Kita yang mengenal sunnah alhamdulillah. Mereka yang melakukan bid'ah juga bebas. Bebas. Tidak memaksa kaum muslimin untuk melaksanakan syirik bid'ah. Ya. وذلك أن الخلق خلق لواحد. Yang demikian itu karena makhluk itu diciptakan untuk satu. Ya. Untuk satu. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya satu. Apa? Mereka menyembah. Tidak ada tujuan lain. Tujuan memakmurkan bumi, memelihara bumi, melestarikan lingkungan hidup. Tidak. Tanpa manusia, Allah bisa melakukan. Maka tujuan satu-satunya Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Khuliqu li'ibadati. Mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah taat. Maka orang yang sholat tapi tidak taat berarti bukan ibadah. Sholat tapi tidak taat kepada Nabi. Nabi mengatakan sallu kama ra'aytumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti cara sholat. Kita enggak peduli. Sedekahnya tidak sama dengan Nabi, tujuh rukuknya tidak sama dengan contoh dari Nabi. Ini bukan ketaatan. Berarti tidak dinilai sebagai ibadah atau tertolak. Bagaimana sabda beliau, orang siapa yang beramal tidak mencontoh aku, tertolak. Beramal ibadah yang tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Ya. Litata'allaqa qulubuhum bihi ta'alluhan wa ta'diman wa qawfan wa raja'an. Maka hati hamba, hati manusia bergantung kepada Allah. Ya, memeluhankan Allah, membesarkan Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, rahbah. Ya, berharap, takut. Semuanya kepada Allah. Ini hakikat dari ibadah. Maka orang yang membesarkan selain Allah, Allah besarkan, yang lain dia besarkan. Kepada Allah dia berharap, kepada orang manusia juga berharap. Kepada Allah dia bertawakal, kepada yang lain juga tawakal. Ini mengandung unsur syirik. Orang yang betul bertauhid, dia hanya berharap kepada Allah. Maka dia menghindari apa raguan, simpati, bikin simpati dan seterusnya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Dia meyakini dalam hati, yang menggerakkan hati dia mau beli dagangan saya, Allah Rabbul Alamin. Saya sudah tawarkan, saya sudah bawakan, Allah yang menggerakkan hati dia mau beli atau tidak. Jadi berarti ini ditawarkan kepada Allah, berharap kepada Allah. Berbeda yang harapannya terpecah. Maka dia berusaha kuat tenaga agar dia tertarik, dia mau membeli. Kalau perlu bohong-bohong. Ya, kalau perlu dirayu-dirayu. Suap-suap. Maka tauhid mempengaruhi ketaatan seorang. Orang yang betul-betul belajar tauhid dan menggunjam di dadanya tauhid itu, dia tidak akan melakukan itu. Allah yang menggerakkan. Dan dia tikok, yakin kepada Allah. Ya, ditambah dengan ayat-ayat yang dia paham. Bahwa setiap ketika seorang bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhrajan. Allah akan berikan kepada dia jalan keluar. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini dia pegangan. maka yang namanya suap, pelicin, bohong, ini, itu, dia jauhi. Nah, lihat, tauhid mempengaruhi ketaatan Allah. Betul, orang ini bukan tauhid. Ini bukan bagian dari tauhid, tidak ada hubungannya dengan tauhid. Ucapan ini tidak tepat. Tauhid seorang mempengaruhi ketaatan. Maka seluruh para nabi dan rasul, termasuk di dalamnya yang sebesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali mereka ajarkan kepada manusia adalah tauhid, akidah. 13 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, belum mengajarkan wudu, salat, zakat, haji, jihad, ya, hampir semuanya setelah hijrah. Hanya salat beberapa bulan sebelum hijrah. Lalu apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat manusia 13 tahun pertama? Tauhid, akidah. Jadilah orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Bilal, Khobar, dan hatta yantaliqu an kulli shay'in min ad-dunya la yakunu mu'inan lahum 'ala tauhidillah azza wa jalla fi hadhihi al-umur. Sehingga apa, dia bersihkan dirinya dari segala apa yang ada di dunia ini, bahwa itu semua wasilah, lantaran saja. Berarti dia yakin betul bahwa hanya Allah yang menggerakkan hati seseorang untuk berpihak kepada dia. Dan ini Nabi ajarkan semenjak dini. Lihat apa yang beliau sabdakan kepada Ibn Abbas. Masih kecil Ibn Abbas, belum sampai 10 tahun. Apa kata Nabi kepada Ibn Abbas? Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sa'anta fasta'in billah. Wahai gulam, gulam mana kecil? Belum sampai 10 tahun. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Yakinlah jika seluruh manusia sepakat untuk mencelakakan engkau, maka tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis. Begitu juga jika seluruh manusia di muka bumi ini sepakat untuk membela engkau, menaikkan derajatmu, memberikan manfaat kepada engkau, tidak bisa. Illa ma katadallahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis. Ya, rubiatil aqlam wa tafakkur. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Ini ajaran apa? Tauhid. Maka ajarkan kepada anak-anak kita tauhid. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kurang tepat jika orang mengatakan bahwa anak-anak belum waktunya belajar akidah. Ya, cara wudu, cara tayamum, cara manasik haji. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas, kan umur 10 tahun ketika Nabi wafat. Waktu itu mungkin 8 tahun, 10 tahun. Apa yang Nabi ajarkan kepada Ibn Abbas? Tauhid, akidah sahih. Maka ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, untuk hanya berharap kepada Allah, hanya cinta kepada Allah. ولهذا كانت دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم عبادة الله وحده لا شريك له. لكن أيضا دعوة para rasul عليه الصلاة والسلام adalah kepada sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung. Apa? Beribadah kepada Allah saja, menyembah kepada Allah saja. Tidak ada itu bagi Allah. Walam yakun ar-rusulu alladhina arsalallahu azza wa jalla ila al-bashar yad'una ila tauhidir-rububiyyati kada'awatihim ila tauhidil uluhiyah. Para Nabi dan Rasul tidak mengajak kepada tauhid rububiyah persis seperti ajakan mereka kepada tauhid uluhiyah. Bukan berarti bahwa para Nabi dan Rasul meninggalkan tauhid uluhiyah, enggak. Tetap, dan itu banyak dalam Al-Quran. Siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang mengatur jalan raya alam semesta, yang menghidupkan mematikan. Berarti Al-Quran juga mengajarkan tauhid rububiyah. Tetapi para Nabi dan Rasul lebih banyak mendakwahkan tauhid uluhiyah. Ya. Dzalika anna munkiri tauhid rububiyyah qariluna jiddan. Kenapa? Karena orang-orang yang mengingkari tauhid rububiyyah sangat-sangat sedikit sekali. Sedikit sekali. Jangankan kaum muslimin, Yahudi Nasrani. Ditanya, siapa yang menentukan hujan? Tuhan. Siapa yang menciptakan jalan raya alam semesta? Mereka jawab, Tuhan. Kaum muslimin menjawab, Tuhan, Allah. Tauhid rububiyah, jangankan kaum muslimin, Abu Jahal, Abu Lahab, mengiman. Insya'atahu man khalaqat samawati wal ardh, yaqulun Allah. Muhammad juga mempertanyakan kepada mereka yang dimaksud Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan. La yaqulun Allah. Mereka menjawab, Abu Jahal, Abu Lahab. Maka jika seorang muslim hari ini ada yang mengatakan bahwa selain Allah ada yang bisa memberikan rezeki, selain Allah ada yang bisa menurunkan hujan, maka bagian meminta hujan kepada selain Allah, mengharapkan berhentinya hujan kepada selain Allah, ini lebih buruk dari Abu Jahal pula dalam hal ini. Dalam hal ini lebih buruk dari kelakuan Abu Jahal pula. Abu Jahal pula meyakini hanya Allah yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan. وَحَتَّى الَّذِينَ يُنْكِرُونَهُ هُمْ فِي قَرَارَةِ نُفُوسِهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُنْكِرُوهُ. Bahkan orang-orang yang di dalam lisannya mengingkari kerububihan Allah, dalam lisannya seperti Musa, seperti musuhnya Nabi Musa, Fir'aun, ya, mereka dalam keraguan tidak bisa menetapkan dalam diri mereka bahwa mereka betul-betul mengingkari. Tidak ada. Tidak, mereka tidak punya bisa. Mereka terombang-ambing dalam kesesatannya. Tidak mantap. Tidak mantap dalam kesesatannya. Terombang-ambing. Maka tentang diri Fir'aun Allah katakan, dia menolak dengan lisannya, ya, dan yakin dengan hatinya. Nah, dari sini keluar hukum bahwa semata-mata mempercayai dengan hatinya tanpa diikrarkan, padahal tidak ada halangan untuk mengikrarkan, maka tidak sah keimanan. Sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Abu Thalib. Abu Thalib yakin dengan hatinya, dan itu jelas tandanya. Yang mengatakan siapa yang ingin selamat di dunia dan akhirat, ikuti Muhammad keponakanku. Dia belum pernah berbohong. Dia tidak mungkin berbohong. Termasuk pengakuan dia, keponakanku, bahwa Allah begini menyediakan surga neraka begini, itu tidak bohong. Berarti Abu Thalib meyakini dengan hati. Tapi tidak diikrarkan dengan lisannya berupa syahadat, maka tidak sah. Maka tetap Abu Thalib kekal di neraka. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dengan neraka yang paling ringan. Ya. Dibakar dengan api sampai tumitnya, mata kakinya, dan menggulang mendidih otaknya. Dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Abu Thalib, tidak mungkin ada orang kafir non-muslim, jangankan non-muslim berbuat syirik, mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Kemudian beliau membahas tentang tiga macam tauhid, ya. Di antaranya yang pertama yaitu ar-rububiyyah, bagaimana yang juga diyakini oleh Abu Jahal bin Ahmad. Ya. Beliau membawakan beberapa dalil di antaranya dalam surah Al-A'raf, ala lahul khalqu wal 'ard. Ketahuilah milik Allah Al-Khalaq dan Al-Amr. Apa Al-Khalaq? Seluruh makhluk. Apa Al-Amr? Perintah. Ini juga dijadikan dalil oleh para imam bahwa Al-Quran bukan makhluk, karena Al-Quran termasuk di dalam Al-Amr. Al-Khalaq dan Al-Amr beda. Kalau Al-Khalaq dan Al-Amr ini sama, tentu kalimat ini, kalimat Allah ini sia-sia. Mengucapkan sesuatu yang sama dengan wawah. Tentu berbeda antara Al-Khalaq dengan Al-Amr. Al-Amr di dalamnya Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Maka firman Allah, Al-Quran bukan makhluk. Kemudian tentang tauhid rububiyah ini ada tiga perbuatan Allah, al-khalq, wal-mulk, wat-tadbir. Mencipta, menguasai dan mengatur. Ini tidak ada yang sanggup melakukan kecuali Allah Rabbul Alamin. Bukankah manusia juga ada yang bisa menciptakan? Ada memiliki, bisa mengatur, dan itu firman Allah sendiri. Bagaimana ada selain Allah yang bisa mencipta, dan nanti akan dibahas lebih lanjut oleh beliau. Wawajhu jalalati minal ayat, beliau membawakan ayat ini, annahu quddima fiha al-khabar alladhi min haqqihi at-ta'khir. Khabar yang mestinya diakhirkan ini diawalkan. Ya, faidah dalam balaghiyah, dalam faidah bahasa, anna taqdima ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-khabar. Yang mestinya diakhirkan, dikedepankan, yang mestinya di depan diakhirkan, artinya dibalik, itu yufidul haqq, mengandung arti pembatasan. Artinya terjemahan yang tepat dari alalahul khalqu wal amru adalah mencipta dan memerintah itu hanya milik Allah. Ada lafaz hanya, kata-kata hanya harus ditambahkan. Kenapa? Yufidul khabar, pembatas. Jadi bukan hanya dengan lafaz innama, ya. Ada beberapa faidah yang yufidul khabar, yang menyebabkan yang mengandung arti pembatas. Kemudian tentang kepemilikan. Walillahi mulkus samawati wal ardh, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Ya. Ini sama. Mestinya mulkus samawati wal ardi lillah. Mestinya begitu. Bahwa kerajaan langit dan bumi milik Allah, hadisnya begitu. Ini dibalik. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Berarti kerajaan langit dan bumi hanya milik Allah. Jadi kepemilikan hanya ada pada diri Allah. Ini yang tadi kita singgung. Kaifa tasma'u baina ma qararta wa baina isbatil khalqi li ghairillah? Bagaimana cara menjamak ayat tadi bahwa kepemilikan hanya milik Allah, yang bisa menciptakan hanya Allah, sementara di surah Al-Mu'minun, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ucapan sebaik-baik pencipta, berarti ada pencipta lain kan gitu. Pencipta itu banyak. Sebaik-baik pencipta Allah Rabbul Alamin. Gitu kan? Khairul makirin, yang bisa bikin makar itu banyak. Yang sebaik-baik bikin makar Allah Rabbul Alamin. Kemudian firman Allah kepada orang yang waktu di dunia sering membuat gambar atau patung. Ya, apa kata Allah? Ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Berarti Allah mengakui bahwa si fulan ini telah menciptakan patung gambar. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Jadi kursi. Ya, ayat Bukhari Muslim dan lain-lain. Orang yang paling zalim adalah orang yang menciptakan seperti ciptaanku. Berarti menurut Allah sendiri ada manusia yang bisa mencipta. Lalu bagaimana dengan pernyataan yang saya minta tadi? Berdasarkan ayat-ayat tadi bahwa tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Ya. Bagaimana cara menjamak seolah bertentangan ini? Jawab beliau. Innal khalqa huwa al-ijad. Bahwa yang dimaksud mencipta yang sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak ada akhirnya ada. Sanggupkah manusia melakukan ini? Tidak sanggup. Ini di dalam masjid ini tidak ada apa-apa. Tolong langsung tiba-tiba ada nasi kebuli. Ya. Jangan beli beras, jangan beli bumbu, jangan beli tiba-tiba ada. Sanggup kah? Tentu tidak sanggup. Manusia menciptakan ini, menciptakan itu, pesawat, komputer dan seterusnya, semuanya dengan bahan. Ada bahannya. Allah tidak. Karena dulunya tidak ada apa-apa. Yang ada hanya Allah, ya. Allah menciptakan arus, ya, kemudian pena, tidak ada apa-apa. Enggak ada udara, enggak ada oksigen, enggak ada bumi, enggak ada langit, enggak ada air, enggak ada apa. Allah menciptakannya dengan bahan tidak. Ini yang disebut dengan mencipta secara hati. Tidak ada manusia yang sanggup melakukan. Tidak ada, takut pun tidak ada. Ya. Kemudian, beliau membawakan ayatnya dalam surah Al-Hajj, bagaimana manusia ditantang oleh Allah untuk menciptakan lalat, sesuatu yang sangat kecil, yang paling sederhana, yang ketika mati tidak ada yang berduka. Ya, kalau seekor anjing, seekor kucing banyak yang nangis. Anjingnya mati, kucingnya mati, nangis. Ya. Ini saya kira enggak ada orang mati, masih lama, tinggal mati, nangis. Ya. Enggak ada. Suruh ciptakan itu lalat. Hewan yang tidak berharga bagi manusia. Tidak tahu. Tanpa bahan. Tadi dikatakan tidak ada yang bisa memiliki, tidak ada yang memiliki apapun kecuali Allah. Tapi kenapa dalam surat An-Nur misalnya dikatakan awma malakum mawlakiha ya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum dalam surat Al-Mu'minun. Ya, ciri-ciri orang yang beriman, yang berbahagia, membayar zakat, ya, menjaga partinya kecuali pada istri-istrinya dan pada budak-budak perempuan yang dia miliki. Ya, berarti kan dia memiliki. Ya, itu kan kata Allah sendiri. Maka beliau menjawab bahwa kepemilikan seorang manusia terhadap apapun terbatas. Terbatas. Beda dengan apa yang Allah miliki, yaitu langit, bumi, manusia, jin, apapun yang akan Allah lakukan tidak terbatas. Jika Allah akan hancurkan langit dan bumi hari ini, tidak ada yang sanggup menahan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Adapun kepemilikan kita terbatas. Ya. Kita memiliki istri, memiliki anak. Bolehkah kita berbuat apa saja kepada istri dan anak kita? Tidak. Tidak. Bahkan kita memiliki uang atau emas, kita buang-buang. Ya, bolehkah? Tidak boleh. Termasuk terdiam, tidak diperbolehkan seperti itu. Sudah makan boleh. Bahkan dalam hal-hal tertentu memberikan lebih dari sepertiga saja tidak boleh. Wasiat. Ya, jika aku mati, berikan setengah hartaku untuk usir, tidak boleh. Lebih dari sepertiga, tidak boleh. Ini bukti bahwa kepemilikan kita semua terhadap harta terbatas. Berbeda dengan kepemilikan Allah terhadap jagat raya alam kita. Tidak ada yang membatasi. Kemudian tentang takbir sama pengaturan, ya, bahwa yang mengatur dengan mutlak hanya Allah. Adapun manusia bisa mengatur, tetapi tidak mutlak. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah, ini yang membedakan Abu Jahal dengan para sahabat. Adapun ar-rububiyah tidak berbeda. Keyakinan Abu Jahal dan Jahal dengan para sahabat dalam masalah tauhid rububiyah sama. Yang membedakan tauhid uluhiyah. Huwa iqrarullahi 'azza wa jalla bil 'ibadah. Yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah, menjadikan Allah itu satu-satunya sebagai zat yang diibadahi. Maka dia tidak akan beribadah kecuali kepada Allah. Bi alla takuna 'abdan li ghairillah. Maka tidak boleh ada 'abd. Tidak boleh ada hamba kepada selain Allah, walaupun sekedar panggilan. Ya. Sekedar panggilan saja dia menyembah Allah, dia tidak menyembah apa-apa, tapi namanya Abdul Qamar, Abdul Sam, Abdul Ar, haram, tidak boleh, wajib diganti. Hambanya bulan, hambanya matahari, tidak boleh. Bahkan seorang yang punya budak, tidak boleh dia mengatakan ya Abdi, wahai hambaku, hamba budak kan sama, ya Abdi. Budak disebut abad, hamba Allah disebut abad. Tapi jika dinisbatkan kepada dirinya, maka tidak boleh. Ya abdi, tidak boleh. Harus diganti. Ya gulam, wahai gulamku. Sama maksudnya budak. Ya. Budak hamba saya. bukan budak beli, bukan tenek, bukan budak hamba saya yang dimiliki, yang dimiliki orang, yang dimiliki oleh orang. Sekarang sudah tidak ada. Dan bukan berarti Islam mengharamkan. Tidak ada satu ayat, tidak ada satu hadis yang mengharamkan perbudakan. Tidak ada. Tidak ada firman Allah, tidak ada sabda Nabi mulai hari ini haram perbudakan. Tidak ada. Dalil sangat jelas. Ketika Nabi wafat, agama Islam sudah sempurna. Banyak para sahabat yang masih punya budak. Berarti perbudakan dihalalkan dalam Islam. Orang yang mengatakan bahwa Islam mengharamkan perbudakan, dia memaksakan diri. Dia mengatakan sesuatu yang dia tidak mengerti. Dan dia takut celaan orang-orang yang Islam. Takut celaan orang-orang kafir. Maka jika Amerika mengatakan, orang Kristen, Yahudi, Jepang mengatakan Islam tidak mengharamkan perbudakan, Islam menghalalkan perbudakan, kita jawab, iya, emang, ya, mesti, oh, nggak boleh kita apa istilah sekarang tercampur, ya, membagus-bagusan Islam, tetapi dengan cara yang tidak sahih, bukan begitu maksudnya, oh begini begitu, kan lihat. Islam saja menghendaki memerdekakan budak waktu rokabah. Ya, jika melanggar hukum Allah, misalnya bersetubuh di siang hari dan Ramadan, maka harus memerdekakan budak. Melanggar sumpah mazhab dengan juga. Ini kan berarti Islam menyuruh memerdekakan budak. Iya betul. Tetapi Islam tidak mengharamkan perbudakan. Jika seorang Muslim punya budak lalu dimerdekakan, pahalanya besar sekali. Bahkan bisa mendapatkan pahala dobel. Karena ada tiga manusia, tiga kelompok manusia yang akan mendapatkan pahala ganda, dua kali lipat. Salah satunya seorang laki-laki yang punya budak perempuan, lalu dididik dengan baik, lalu dimerdekakan, lalu dinikah. Berarti pahala besar. Tetapi sekali lagi, tidak ada satupun dalil yang mengharamkan perbudakan. Artinya jika kaum muslimin kelak pada satu masa berhasil mengalahkan Amerika misalnya, Australia misalnya, ya, maka mereka halal kita bikin budak. Ya, nanti akan terjadi bagaimana nubuat dari Nabi, ramalan dari Nabi. Antali dal amatu rabbataha. Dekatnya hari kiamat ditandai dengan budak-budak perempuan yang melahirkan tuan putri. Maksudnya apa? Dia diterima oleh tuannya dan hamil dan melahirkan anak dari tuannya. Tuannya kan? Budak-budaknya dari Yahudi dan masuk ke sana. Ya, kita salat dulu. Assalamualaikum. Perbuatan manusia. atau dengan istilah sebagian ulama mengatakan kalau dia dari atas ke bawah, kalau dia dari bawah ke atas. Apa? Menyembah, beribadah, memohon, ya, cinta, berharap, dan seterusnya perbuatan tidak semua. Tauhid uluhiyah ini banyak bagian dari kaum muslimin yang tidak ada pada diri. Artinya seorang muslim meyakini Allah satu-satunya pencipta, tetapi dia memberikan persembahan kepada Allah, juga memberikan persembahan kepada yang lain. Dia menyembelih karena Allah, seperti tanggal 10 Dzulhijjah dia menyembelih akikah anaknya, dia menyembelih. Kemudian ketika membangun jembatan dia juga menyembelih. Ketika menolak bala dia juga menyembelih. Ini merusak tauhid uluhiyah. Allah dia panggil, ya Allah, ya Rabb. Besoknya, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Jibril, ya Rasulullah. Ini merusak tauhid uluhiyah. Orang yang bertauhid uluhiyah dia hanya mengucapkan satu panggilan, ya Allah, ya Rabb. Tidak yang lain. Dan tauhid uluhiyah akan mendatangkan ketaatan sebagaimana yang kita bahas tadi. Karena hakikat daripada tauhid adalah ketaatan. Contoh yang mudah, iblis. Apakah iblis mengakui, meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah? Tentu. Jelas. Iblis, tidak ada syubhat sedikit pun pada diri iblis. Ada Tuhan lain selain Allah. Ada ilah lain selain Allah, tidak ada. Yakin betul dalam diri iblis bahwa Allah lah satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah. Yakin betul, tidak ada keraguan sedikit pun. Adakah orang yang mengatakan bahwa iblis bertauhid? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kenapa? Karena iblis tidak taat kepada Allah. Iblis bermaksiat kepada Allah di hadapan Allah dengan terang-terang. Allah perintahkan langsung kepada iblis untuk sujud kepada Adam dan iblis menolak entah-entah. Penolakan iblis ini menggugurkan tauhidnya. Maka walaupun iblis mengakui, meyakini bahwa Allah satu-satunya ilah, tetapi iblis tidak bertauhid. Karena apa? Menolak perintah. Gitu ya. Oleh karena itu, jika hari ini ada seorang muslim yang yakin bahwa Allah satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah, dia tidak pernah minta kepada selain Allah, dia tidak pernah berharap kepada selain Allah, intinya dia bertauhid, lalu dia dengan sengaja mengatakan babi halal dan dia tahu ayatnya tentang kalimat alikumul maizatu dan seterusnya, ya, al-kinsir, dia terang-terangan menolak ayat ini, maka gugur tauhid. Kecuali syubhat, ya. Kecuali syubhat, kecuali dia tidak paham. Maka tauhid uluhiyah mendatangkan ketaatan. Tauhid rububiyah tidak. Buktinya Abu Jahal bin Lahab bertauhid rububiyah tetapi tidak taat. Untuk tauhid asma wa sifat insyaallah kita lanjutkan. Yeah. di kesempatan berikutnya. Insyaallah antum paham dan ini diulang-ulang di majelis tauhid karena hal yang sangat-sangat penting. Ya, yang terbesar dalam Islam ini. Tauhid. Apakah budak hanya dari tawanan perang? Ya, dari perang. Saya tidak tahu adanya budak yang didapat selain tawanan perang. Kalau memang orang itu tadinya merdeka, kecuali di zaman waktu itu ketika memang masih ada perbudakan, tiba-tiba ada budak yang dicenteng oleh tuannya, kita beli, ya boleh. Kita tidak perlu tahu dapatnya dari mana. Adapun ketika orang itu merdeka lalu menjadi budak, tentu tidak ada jalan lain kecuali perang. Ya. Apakah salah jika saya berdoa, ya Allah kabulkanlah secepatnya? Ya, ini termasuk istijab. Nabi mengatakan kalian pasti doa kalian pasti dikabulkan selagi kalian tidak terburu-buru. Maka tidak boleh kita berdoa dengan terburu-buru. Terserah Allah kapan mau kabulkan. Karena seluruh doa kita ini ada manfaatnya. Manfaat pertama dikabulkan. Manfaat kedua nanti disimpan dan diberikan di akhirat. Dia selalu meminta keluasan rezeki, kaya, tetapi sampai mati miskin, tidak pernah kaya. Maka akan diberikan nanti di akhirat. Yang ketiga adalah imtihan untuk ujian. Allah menguji dengan tidak dikabulkannya doa kita, diuji. Maka salah satu doa yang tidak disukai oleh Allah ketika kita terburu-buru. Apa yang dimaksud terburu-buru oleh Nabi? Yaitu orang mengatakan saya telah berdoa, saya telah berdoa, saya telah berdoa, tapi Allah tidak kabulkan. Ini terburu-buru. Tidak boleh kita berbicara seperti ini. Bagaimana cara memerdekakan budak? Ya, katakan kepada budak itu, mulai hari ini engkau merdeka. Engkau bebas pergi kemana saja, engkau bebas apa saja. Kalau masih budak kan tidak boleh. Salah satu dosa bagi seorang budak adalah lari dari tuan. Maka seorang budak akan mendapatkan pahala ganda, pahala double ketika dia taat kepada Allah, taat pula kepada tuan. Dan Allah memberikan beberapa keutusan kepada budak. Misalnya orang yang merdeka berzina dicambuk 100 kali, maka bagi seorang budak hanya 50 kali. Apakah perbedaan antara akidah dengan tauhid? Tauhid itu akidahnya seorang muslim. Akidah itu asal katanya kan ikatan. Artinya yang mengikat seorang percayaan. Maka hampir seluruh negeri punya akidah sendiri-sendiri. Akidahnya orang Jepang seperti ini. Akidahnya orang Amerika seperti ini. Akidahnya seorang muslim seperti ini, Saudi. Ya, yakinan. Mohon penjelasan kenapa para ulama berbeda ketika menulis antara kitab tauhid dan akidah. Saya tidak tahu. Tauhid sama. Ya. Akidah tauhidiyah, akidah wasitiyah, kitab tauhid. Tidak tahu. Membahas tentang rububiyah, uluhiyah, maha sifat. Adapun rinciannya, keterangannya satu persatu tentu tidak sama. bab ini diletakkan di awal, bab ini diletakkan di akhir, itu ijtihad masing-masing imam. Ya. Benarkah kerasukan jin sebenarnya tidak ada? Yang ada hanyalah kesehatan yang bersangkutan bermasalah. Keliru, benar. Nabi pernah didatangkan kepada beliau Abu Al-A'la yang kemasukan di sini. Lalu Nabi meletakkan tangannya di dada sahabat ini dengan mengatakan, "Ukhruj ya Abu Allah, keluarlah engkau wahai Rasulullah." Apa yang dimaksud? Itu jin. Malaikat tak mungkin. Jin suruh keluar. Tentu bukan Abu Al-A'la. Suruh keluar dari jasad Abu Al-A'la. Apakah tidak disebut tawud pemerintah yang mewajibkan upacara bendera, membayar pajak, membuat keputusan hukum dengan hukum-hukum buatan manusia untuk menghukum manusia dan kaum muslimin? Ya, ini kemaksiatan. Ini kemaksiatan. Seorang yang menyuruh kemaksiatan belum tentu dikatakan tawud. Dan tawud sekali lagi hadis. Sesuatu yang disembah selain Allah. Ya. Saya kira tidak ada keyakinan pada diri siapapun bahwa menghormat bendera ini mendatangkan kemaslahatan. Saya kira tidak. Hanya sekedar timbul saja. Jelas ini maksiat, jelas ini keliru. Tetapi lebih maksiat lagi, lebih keliru lagi, bahkan syirik. Kalau dia meyakini bahwa dengan menghormat bendera maka negara ini akan jaya makmur, saya kira enggak ada yang berpendapat seperti itu. Ya, ya simbol saja, ya, ikut ikutan saja, tersebut. Dan mestinya memang tidak perlu. Tapi sampai kepada keyakinan seperti itu tidak. Antum bandingkan dengan kaum muslimin yang datang ke kubur-kubur kami. Antum bandingkan. Ah, ini mah iseng-iseng aja, bukan? Rame-rame aja. Enggak, mereka punya istiqomah keyakinan bahwa kubur keramat ini mendatangkan berkah, mendatangkan rezeki. Ya, yang lama tidak dapat jodoh, insyaallah enteng jodoh. Yang lama tidak sembuh-sembuh dari sakit akan sembuh. Ini berbeda dengan orang yang menghormat sendiri, yang membaca Pancasila, beda. Maka lebih togut begitu. Kenapa orang-orang bin Harukin takfirin lebih mengedepankan menunjuk kepada penguasa ketika bicara tawud? Kenapa bukan kuburan-kuburan keramat itu? Orang-orang takfirin tidak berbicara tentang makam-makam keramat, tapi bicara tentang menghormat bendera. Betul bahwa menghormat bendera ini perbuatan fasik. Tapi sekali lagi, tidak ada, saya yakin ya, tidak ada yang meyakini bahwa bendera mendatangkan keramat. Gitu. Kalau bendera itu dihormati, tidak boleh keinjek, itu sekedar etika saja. Jarang kita dengar kuala. Bendera merah putih diinjek-injek kuala tidak. Kalau kuburan keramat, oh iya. Nah, maka kita buat kuburan keramat. Walaupun sekali lagi, dua-duanya adakah contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila suami istri bangun di sepertiga malam terakhir kemudian melakukan yang mulai bersama berjamaah dengan istrinya? Saya tidak tahu, tapi cukup dengan Ibn Abbas, cukup dengan Hudzaifah, maka tentu tidak perlu lagi harus ada contoh dengan Aisyah, dengan Ummu Salamah, dengan Maimunah, tidak perlu lagi. Ini mazhab Zuhri. Intinya dia mulai berjamaah antara suami istri, suami dengan keponakan, suami dengan anak, atau siapapun dengan siapapun, boleh, sunnah, tidak bid'ah. Ketika dilakukan di rumah terjadi dengan spontan saja. Yang bid'ah apabila diumumkan di sebuah masjid, di direncanakan kapan waktunya, imamnya siapa, di luar bulan Ramadan. Jelas itu kita. Ya. Ya, rencana seperti itu tentu rencana semua kaum muslimin yang taat. Seorang muslim yang taat tentu akan merencanakan entar malam qiyamul lail. Gitu. Kan tidak perlu janjian berdua. Ya sudah, bangun bagaimana terjadi nanti. Jika engkau bangunkan istrimu. Kalau enggak bangun, suruh diperhati. Dan hati-hati dengan pemahaman ini. Nabi hanya mengatakan diperhati dengan ayat. Enggak bangun juga? Ini ada Nabi ambil segayung dengan satu ember. Enggak ada. Ini sunnah. Ini tidak wajib. Kecuali sholat subuh. Sholat subuh mau pakai cara apa silakan, yang penting istri atau suami harus atau anak harus bangun untuk sholat subuh. Ini wajib. Yang mulai tidak wajib. Maka kata Nabi bangunkan. Enggak mau cekatin air. Enggak mau sudah. Tidak wajib. Ya. Jadi itu cukup. Nah, kemudian sholat berjamaah. Kalau mau enggak berjamaah juga apa-apa. Apakah ada berbasa-basi untuk menunjukkan kesopanan seperti yang telah kita kenal di masyarakat kita, termasuk sunnah Nabi? Basa-basinya apa ya? Kalau apa kabar, ya, sehat, saya kira ini tidak menyelisih sunnah. Ya, senyum sunnah. Sesuatu yang tidak ditentukan oleh syariat, maka kita boleh menggunakan apa yang urut di masyarakat, maka harus kita pegangi ketika syariat tidak menentukan. Nah, itu adalah larangan membungkuk, kemudian sungkem, perbuatan yang menyerupai ibadah kepada Allah tidak boleh. Menyerupai rukuk, menyerupai sujud, atau sesuatu yang akal tidak bisa mencerna, ya, dengan mengepalkan kedua tangan, dengan apalah pokoknya, ya, seperti meletakkan tangan di dahi, ini tidak diperbolehkan dalam. Adapun senyum jelas, bertanya tentang apa kabar dan seterusnya, ini kepada umroh tidak apa-apa. Bagaimana pandangan Islam tentang isu kiamat 2012? Saya kira antum yang belajar. Kalau dia tertawa, ya, dengar seperti itu tertawa. Seorang Muslim, ya, apalagi yang membaca hadis-hadis Nabi, mana Dajjal belum ada, mana Dabbatul Ard belum ada, mana matahari terbit dari barat belum ada, mana Imam Mahdi belum ada, mana Nabi Isa belum turun. Ini semua pasti ada sebelum kiamat tiba. 2012 kan berapa tahun lagi? Ya, 2 tahun lagi. Ya, padahal belum ada tanda-tandanya. Ya. Kecuali Dajjal sudah turun, matahari sudah terbit dari barat. Apakah akan berdosa apabila iman tidak sempurna? Ketika melakukan satu dosa seperti berzina, minum khamar, berjudi, yaitu berdosa. Dan itu mengurangi keimanan seseorang, bukan menghilangkan. Jangan seperti orang Khawarij, orang Mu'tazilah, bahwa amal adalah syarat iman. Al-Sunnah wal-Jamaah tidak mengatakan amal merupakan syarat iman. Amal bagian dari iman. Amal mempengaruhi iman. Ketika orang berpuasa, ketika orang bayar zakat, ketika orang berjihad, maka terpengaruh imannya jadi naik. Ketika orang tidak puasa, ketika orang tidak bayar zakat, padahal dia mampu, maka mempengaruhi imannya, imannya turun. Ini alasannya. Adapun Khawarij Mu'tazilah mengatakan, tidak puasa, kafir. Tidak bayar zakat, kafir. Berzina, kafir. Minum khamar, kafir. Itu Khawarij. Berdosakah pemerintah yang membiarkan rakyatnya dalam kesyirikan? Iya, kalau pemerintah mampu mencegahnya dengan dilenyapkannya tempat-tempat keramat, tentu mengurangi kaum muslimin yang berbuat syirik. So, pemerintah tentu sanggup dengan segala cara, bisa diam-diam, bisa terang-terangan. Kok tidak dilakukan? Tentu berdosa. Ya, maka berat tanggung jawab seorang penguasa. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhasil mengalahkan Mekah dalam Futuh Mekah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Menghancurkan syiar-syiar kesyirikan. Ratusan berhala di sekeliling Ka'bah dihancurkan oleh beliau. Maka wajib bagi penguasa, wajiban sangat besar, menghancurkan syiar-syiar syirik. Jika dikabarkan bahwa di akhir zaman seorang budak melahirkan tuannya, apakah berarti di zaman Rasulullah SAW seorang budak wanita yang dijima tuannya tidak ada yang melahirkan? Yang dimaksud banyak, banyak nanti di akhir zaman banyak. Di zaman Nabi ada sebuah riwayat, para sahabat datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi dengan mengatakan, ya Rasul, kami menjima budak-budak kami dan kami tidak ingin budak-budak kami hamil. Lalu kami berazal. Bolehkah? Nah, dari pertanyaan ini dan jawaban Nabi membolehkan. Ya, berdasarkan ucapan para sahabat, kunna naqdil wal Qur'an yanzil. Kami berazal sementara Al-Qur'an sedang turun. Artinya zaman wahyu. Kalau berazal itu haram, tentu turun ayat setidaknya sabda Nabi yang menyatakan bahwa itu haram. Ucapan Nabi al-wa'dul khafi, penguburan anak secara tersembunyi, para imam tidak memahami ini sebagai hal yang haram. Ya, kalau betul haram tentu akan Nabi akan mengatakan jangan, jangan tinggalkan dosa dan seterusnya. Nabi hanya mengatakan secara akidah. Apa? Roh yang telah Allah persiapkan tidak mungkin gagal. Allah telah persiapkan budak ini hamil, punya anak tiga. Berhubung dijima secara azal, maka enggak jadi hamil. Rohnya, roh tiga itu mubadir, enggak jadi. Ini mustahil. Itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari pertanyaan ini menunjukkan bahwa tidak ada atau mungkin sedikit sekali atau sangat sedikit sekali. Adapun nanti di akhir zaman banyak. Banyak sekali budak-budak yang melahirkan tuan. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum.